datang kepada Rasulullah meminta saran. Wahai Rasulullah, ini beberapa orang datang ingin lamar saya. Ada Muawiyah, ada Bujan. Kata Rasul, amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah, dia orang yang kere, yang enggak punya duit. Enggak punya. Wa amma Abu Jahmin fala yad'u an 'atiqihi. Atau an 'atiqihi. Adapun Abu Jaham, maka dia tidak pernah melepaskan tongkat dari pundaknya. Maksudnya dia seorang musafir atau pedagang keliling yang zaman dulu kalau dagang itu apa? Mikul ya, karena kayak tongkat ya kan. Kasihan kalau seorang punya istri salah, maaf saja ya, pelajar salah saja ya. Kalau zaman dulu ini salah berbulan-bulan, kalau sekarang kan pergi pagi, sore pulang buat duit. Beli salah banyak ya kan. Tapi ini bukan seperti dulu mungkin. Gambarannya enggak mikul juga. Mungkin enggak setengah hari sudah apa? Pulang. Enggak apa-apa jadi sahabat. Halal. Kemudian kata Rasul, angkihi Usama. Nikahlah kamu dengan Usama. Pada waktu itu, aslinya Fatimah kurang demen dengan Usama. Karena Wallahualam, sama itu ya, untuk ukuran orang Arab kurang ganteng waktu itu. Ya, kulitnya agak hitam, pesek. Orang Arab kan tirinya agak arah, mancung ini, pesek ya kan. Tapi karena perintah dari Rasul, akhirnya Fatimah binti Qais nikah. Ternyata setelah ikuti anjuran Rasul, sudah bahagia karena dapat Usama. Lalu Usama itu termasuk anak muda. Kamu deh. Tapi hebatnya luar biasa. Dia kepemimpinannya sama dengan ayahnya, itu Zaid bin Haritsah. Jika ketika Rasul sebelum wafat mengutus pasukan di bawah pimpinan Usama bin Zaid, dan di dalam pasukan itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada pembesar-besar sahabat. Mereka tidak protes. Ini anak muda kok jadi pemimpin atas kami. Oh enggak. Ini Rasul yang milih, Rasul tentu lebih ngerti. Kalau Usama itu, waktu itu anak muda, umur sekitar 18-an tahun. Tapi beliau cakap untuk bisa memimpin pasukan. Ya. Dia muda tapi tua pengalamannya. Karena ada orang tua tapi tua umurnya. Ya, saya tua-tua gagu. Gak berisi lah maksudnya. Cuma tua. Ya. Tua. Umurnya yang enggak punya apa-apa. Kalau Usama bin Zaid ini luar biasa. Muda tapi didik. Intinya barakallahu fikum. Ini di antara hal yang terkait dengan kita menjaga perasaan orang lain. Sebenarnya masih banyak lagi bentuk-bentuk seorang mukmin dia mewujudkan rasa cintanya kepada saudaranya. Di antaranya adalah mendoakan kaum mukminin dengan rahmat dan ampunan. Baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Demikian pula salah satu bentuk kasih sayang terhadap kaum mukminin adalah apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan. Ketika cucu beliau meninggal, anaknya Zainab binti Ar-Rasul meninggal, beliau pun berlinang air mata. Ketika putra beliau Ibrahim meninggal, beliau pun meneteskan air mata. Sampai ditegur oleh seorang sahabat di Rasulullah, wa anta, anda meneteskan air mata ya Rasulullah. Dikira oleh sahabat tadi bahwa dulu kan Rasulullah pernah melarang menangis ketika apa? Musibah lah, Rasulullah meneteskan air mata kan nangis. Ternyata menangis yang tidak mengeluarkan suara yang keras ketika musibah tidak mengapa. Rasul mengatakan innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yardha Rabbuna.

Surabaya kamu sudah lepas tanggungan, tamu di mana apa bukan urusan tamu. Ya. Jadi ini ada beberapa opsi di sini. Kalau memang itu utangnya masih apa? Temponya masih lama, bisa melewati 40 hari misalnya. Yang melewati masa itu ya tolong enggak mengatakan masanya adalah panjang temponya masih. Saya bertanya apa hukumnya sungkeman di hari raya? Sungkeman kayak apa ya sebenarnya? Sebenarnya sungkeman ya sebenarnya biasanya. Biasanya kayak apa? Iya kayak apa bentuknya? Kayak orang sisir ya? Iya. Itu mungkin yang terbayang dalam benak saya seperti itu. Itu sepertinya enggak baik. Yes. Yang namanya menghormat orang tua enggak harus apa? Model seperti kayak sujud gitu loh. Yes. Atau bersimpuh kayak itu enggak perlu. Adapun dalam surat Yusuf wa horru lahu sujada, mereka saudara-saudara Yusuf kemudian sungkem sujud seperti itu mungkin di syariat mereka. Karena ada ayat kan wa horru lahu sujada. Karena setiap Nabi itu punya syariat. Nabi Daud punya seruling. Suaranya indah. Tapi kamu kalau mainnya seruling boleh gak? Gak boleh. Ya, gak boleh. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari itu diberi suara indahnya seperti suara serulingnya, serulingnya Nabi Daud. Entah seruling bambu atau apa gak artinya. Jelas seruling ya kan. Seruling emas apa-apa gak arti. Ya. Yang jelas, masing-masing Nabi itu beda syariat. Dan sujud dalam Islam itu hanya untuk Allah. Ada satu kejadian yang aneh. Bagian jamaah haji atau umroh yang ada di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Terkadang melakukan satu tindakan yang menurut mereka itu beradab, tapi itu sebenarnya sudah keluar dari adab. Kadang mereka di tengah-tengah masjid, kemudian keluar sambil apa? Kerudung sampai tangannya nyentuh tanah. Apa? Melewati orang. Ya, misalnya dari apa? Dari pertengahan sol, padahal kan berapa? Ya, 10 meter. Mungkin bisa 50 meter, sampai 100 meter bisa jadi. Kerudung sampai tangannya nyentuh tanah. Sambil orang luar ini ada apa? Jadi saya kok ruku-ruku aja gitu sambil jalan. Ini ya itu ruku itu hanya untuk Allah. Kamu jalan dengan biasa tapi hormat orang ngerti. Jalan orang yang menghormati orang yang jalan orang yang gembelengan itu kelihatan. Jadi enggak perlu apa? Kerunduk sampai apa tangannya nyentuh tanah sampai 100 meter gitu kan. Kalau ada yang mengatakan, tapi ada surat ayatnya wa fid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu untuk orang yang mengikutimu ya Rasul dari kaum ini. Jawabannya, sayapnya orang kan ini. Bukan seperti itu prakteknya, artinya tawadhu. Rendah hati, enggak nyombongkan diri, itu banyak dimaksud. Karena ayat itu kan turun pada Nabi. Apa Nabi prakteknya kayak gitu? Andai kata itu memang seperti itu akan dicontohkan oleh Nabi dan sahabat. Ternyata enggak ada yang kami tahu. Bahkan ketika ada orang datang berani merunduk-runduk, Nabi mengatakan hawin alai innama ana ibnu mar'atin kana ta'kulul badi. Yang maknanya kurang lebih enggak usah kayak gitu pada saya. Saya ini adalah anak seorang yang ibu saya makan dendeng. Orang Arab itu kalau makan dendeng ibarat kita makan jereh. Ya, gesek. Ya. Untuk orang Arab ya istilahnya orangnya sederhana lah, gesek ya kan, kereh. Hawin alaik innama ana ibnu imra'atin kana sa'atul qadi. Tidak usah kayak gitu sama saya. Merunduk-runduk kayak itu. Saya ini tidak lebih dari seorang anak yang ibu saya itu makan dendeng. Ya kan? Jadi kalau ada yang mengatakan, itu kan ayatnya wahfid janah hasalin mu'mini. Rendahkan sayapmu untuk kaum ini. Kita kan ayat ini turun pada Rasul. Rasul baca dan Rasul sampaikan. Tadi apa seperti itu para Rasul? Ya. Kalau memang itu yang benar, tentu Rasul sudah mencontohkan, sahabat sudah menjalankan. Kalau memang tidak ada, jangan gawe-gawe, jangan buat-buat. Ini menunjukkan bahwa terkadang akal kita menganggap baik, tapi belum tentu menurut syariat itu baik. Sehingga pentingnya di sini kita mempelajari syariat, bukan adat, tapi apa? Syariat. Soalnya ini pertanyaan hajat begini. Apa Ustaz mau tanya, apabila seorang suami sedang punya hajat dengan istrinya, hajat dalam tanda kutip, paham maksudnya. Kemudian terdengar azan, manakah yang didahulukan menyelesaikan hajatnya? Atau bersegera mandi kemudian sholat? Kira-kira gimana ya? Seingat saya, pernah ditanyakan Presiden Mas Syaih dalam program radio Nurun Ala Jarot tentang masalah ini. Ketika membahas hadis dalam Muntaqal Akhbar dari autor, hadis tentang apabila makan malam sudah dihidangkan, dahulukan makan, lalu situ salah. Ditanyakan yang kurang lebih seperti ini. Kalau ini kan sedang hajat, kalau tadi yang ditanyakan, ketika mau sholat ternyata timbul birahi yang menggebu-gebu. Ya. Ini bagaimana? Lakukan dulu hubungan suami istri. Ya, setelah tenang, baru apa? Sholat. Karena apa? Karena birahi yang menggebu-gebu itu lebih parah daripada nahan makan dan minum. Dalilnya hadis. Afdiru ala ta'ami wa wasyarat wala afdiru alaihin. Tapi saya lupa hadis ini salah atau tidak. Asbiru ala ta'an wa syarat. Saya masih ditanggungkan makan dan minum. Tapi kalau yang itu, tapi enggak tahu ini salah atau tidak hadisnya. Masyur ini. Asbiru ala ta'an wa syarat. Wala asbiru alihinna. Saya masih sabar nahan apa? Makan dan minum. Tapi enggak sabar kalau nahan. Itu. Ya. Terhadap. Wallahualam. Kebenaran hadis tadi walaupun cemas. Jawabannya sepertinya selesaikan dulu hajatnya. Tapi gak usah lama-lama. Hajat itu kan sesuai dengan kebutuhan ya. Yang namanya kualitas kan gak harus apa namanya lama ya. Cepat tapi kualitas itu juga bagus. Menghemat energi ya kan. Yang penting kualitasnya loh ya. Bukan durasi waktunya, maaf. Assalamualaikum. Ada orang miskin tapi enggak sholat dan menafakkan keislaman namun KTP-nya Islam, gitu ya. Dan menampakkan keislaman namun KTP-nya Islam, seperti itu. Ya. Apakah yang seperti ini apabila dinafkahi tetap mendapat pahala yang telah tersebut tadi? Orang yang enggak sholat. Dalam keadaan dia ngerti hukum satu wajib, kemudian dia tidak sholat, dalam keadaan dia sengaja, kafir. Kalau orang berbuat baik pada orang kafir, dapat pahala atau tidak? Intinya gitu kan? Disebutkan dalam Al-Adab Al-Mufrad bahwa yang namanya infak atau berbuat baik kepada siapapun ada nilai pahalanya, ada asar, ya. Karena Allah SWT mengatakan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ketika sahabat Abdullah bin Amr bin Auf, dia menyembelih kambing. Dia mengatakan kepada pembantunya, atuhti li jarina al-yahudi. Apakah kamu sudah memberi pemberian dari daging kambing ini kepada tetangga kita Yahudi? Kaget pembantunya, Yahudi kok kita bantu? Yahudi kok kita kasih? Kata Abdullah bin Amr bin Auf, ya, dahulu aku mendengar Rasul mengatakan, ma zala Jibrilu yusini biljar hatta zanantu annahu sayuwarisu. Dahulu, ya, dahulu Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira kalau tetangga nantinya akan dapat warisan. Sampai ngira seperti itu. Ini menunjukkan dari para sahabat bahwa tidak mengapa memberi tetangga atau apa yang kafir dari makanan asikor ataupun

air yang setitik yang kotor bisa merubah air yang jernih yang banyak. Anggaplah itu hanya bagian dari romantika kehidupan yang seorang suami istri mereka saling memahami. Tanpa seperti ini sudah berubah. Adanya saling memahami, memaklumi, pengertian, istilahnya lah, pengertian. Kata sahabat Ibn Abbas, sungguh saya terkadang beriat untuk melayani istri saya, sebagaimana saya suka kalau istri saya beriat untuk saya. Seorang perempuan pun senang kalau lihat suaminya itu wangi, dia suaminya ganteng, ya kan? Sebagaimana seorang istri harus lebih senang lihat istrinya ganteng, cantik dan rapi, ya seperti itu. Sama. Ya, apa kira perempuan juga nggak punya perasaan? Ya, mereka juga mengatakan kami juga dia punya perasaan gitu. Tolong jaga perasaan kami. Ustaz, jika ada yang ditimpa pailit perut dan tidak mampu zakat fitrah untuk keluarganya, bolehkah zakat dengan berhutang atau menjual perkakas di rumah untuk beli beras guna berzakat? Kalau boleh, boleh. Kalau harus, tidak harus. Kalau boleh kan, siapa yang larang orang punya perkakas, mau dibol, mau diberikan, terserah. Tapi kalau harus, jangan mengharuskan, karena dia fakir. Bahkan kalau kamu fakir, kamu yang dikasih zakat, kan enak. Ya kan? Kalau punya dizakati, kalau nggak punya, dapat zakat. Enak kan ya, ya kan? Baik. Tinggal, ini gimana nih ya, teknis pertanyaannya. Baik, ini ada tiga buku. Pertanyaan langsung aja lah ya, coba tertulis. Ya. Rasulullah SAW mencontohkan beberapa contoh sebagai pengamalan atau perwujudan dari mencintai kaum ini. Coba ada yang bisa menyebutkan contoh dari Ar-Rasul sebagai pengamalan mahabbatul mukminin dalam mencintai orang beriman. Hadiahnya ini. Sat. Gimana ini? Ini dari panitia bukan dari saya. Hah? Iya, Pak. Ar-Rasul memisalkan seperti bangunan. Terus? Baik. Bagus. Tapi yang diinginkan contoh dari Rasul, perbuatan Ar-Rasul. Contoh dari perbuatan Ar-Rasul. Iya. Apa contohnya? Nah, kamu? Ya. Iya. Contoh dari Rasul. Itu masih hadis atau kaidah? Contoh dari Rasul. Rasul loh maksudnya. Ya. Memberi izin pada para pemuda yang sudah rindu pada keluarganya untuk segera berjumpa dengan keluarganya. Baik. Tadi pertanyaan jadi contoh dari Rasul. Gitu. Kemudian ini kita yang kedua kita bukti. Yang ini. Sebutkan contoh dari praktek praktek tidak jadul amalan bahwa Anda mencintai orang yang beriman baik masih hidup atau sudah meninggal. Praktek amalan yang padanya terkandung Anda mencintai saudara Anda baik yang sudah yang masih hidup atau sudah meninggal. Mendoakan kebaikan dan ampunan untuk kaum muslimin. Ahya'an wa amwatan. Ya. Gitu ya. Benar atau salah? Baik. Baik. Masya Allah. Berarti nyantai lah ya. Sebutkan contoh yang menunjukkan kaidah balasan setimpal dengan amalan. Sebagai contoh bagi kaidah balasan setimpal dengan perbuatan. Terserah. Hah? Kaidahnya tadi balasan setimpal dengan amalan. Itu kaidahnya. Contohnya apa? Iya contohnya. Mungkin? Iya, contohnya apa? Itu kaidahnya. Itu bahasa Arabnya tadi. Contohnya apa? Hah? Iya. Menebarkan salam. Terus balasannya disalami. Iya, jauh-jauh apa yang sudah disampaikan saja, nanti yang lain ya ganti. Iya. Hah? Sulul walidain, apa contohnya? Ah. Ayah kamu. Yang ini ya belakang. Iya. Itu tepat juga. Sebenarnya tepat semuanya, tapi yang lebih spesifik lebih apa? Spesifik semua benar semua tapi gak keliru, lebih spesifik. Ah, yang lainnya. Ya, yang sekian tadi kemarin ini. Lebih spesifik ya. Iya. Masya Allah. Sama ya tadi, yang lebih spesifik. Yang lebih spesifik. Eh benar semuanya, enggak salah. Kalau di bagian semua enggak bisa nih. Eh, saya inginkan yang lebih spesifik. Hah? Anggap? Hah? Iya. Orang yang menebarkan aib di dunia, dia akan, aibnya akan dibongkar. Ini kan spesifik lebih apa? Spesifik kan? Orang menutup aib akan ditutup. Orang yang menebarkan, membebaskan akan dibebaskan. Itu ini jawabannya lebih apa? Jadi seperti itu. Assalamualaikum. Ya. Kita ngaji di sini. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.